Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Syarh Thalathatil Usul inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilur raja qawluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya raja, pengharapan ataupun harapan, bahwa bagian daripada ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla, di dalam surga, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan Rabb-nya dengan ibadah tersebut dengan siapapun. Nah, syahid wa lafaz yang diinginkan dari ayat ini adalah kalimat yarju. Terdapat pendalilan di dalamnya bahwasanya raja, pengharapan, adalah diantara bentuk-bentuk ibadah. Apabila kita mengharapkan untuk terwujudnya sesuatu, maka hendaknya yang pertama kali ya kita ingat dan kita sandarkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat ini pula Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan bahwasanya al-liqa adalah sesuatu yang mutalazim dengan an-nazar ila wajhillah. Maksudnya bahwasanya perjumpaan itu mengharuskan seseorang untuk dia melihat Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Siapa yang berjumpa dengan Allah, maknanya apa? Bahwa dia akan melihatnya. Nah, sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, termasuk beliau di sini, Asy-Syaikh Shalih hafizahullah, bahwasanya ini adalah pendalilan bahwasanya Allah akan dilihat nanti oleh orang-orang yang beriman. Nah, sebagaimana yang datang banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang itu. Nah, maka barang siapa yang ingin masuk surga dan berjumpa dan melihat Allah Azza wa Jalla ayanan, kata beliau, ayanan, dengan mata kepalanya secara langsung, ya, yaumul qiyamah, pada kiamat, falyamal amalan shaliha, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Nah, dan juga dari ayat ini pula boleh mengatakan wal amalu shalih ma tawaffara fihi syartan, amal saleh itu yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama apa? Al ikhlas, ya, keikhlasan, itulah tauhid. Athani, yang kedua, al mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun niatnya baik, ikhlas, tapi pengamalannya, praktiknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga akan tertolak. Ya, walaupun amalan yang dia lakukan ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak ikhlas dalam melakukannya, maka juga tidak diterima sampai ya khalisan shawaba, khalisan liwajhillah, betul-betul murni mengharapkan wajah Allah. Laisa fihi syirkun, tidak ada syirik di dalamnya. Wa yakuna sawaba, ai tepat benar, ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas tuntunan, metode, tariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'ah, tidak ada padanya kebid'ahan. Fa idza tawaffara fihi syartan fa huwa salih, maka apabila terpenuhi dua syarat ini, ikhlas kemudian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amalan yang baik, itulah amalan saleh. Nah, itu ringkasan pelajaran kita kemarin. Kemudian berikutnya qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل التوكل دليل bahasanya tawakkal, dan akan datang definisinya tawakkal, هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. Tawakkal itu adalah penyandaran diri ataupun penyandaran segala urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan diri dan segala urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tawakkal. Apa dalilnya bahwa tawakkal ini adalah ibadah? Allah mengatakan wa'alallahi, dan terhadap Allah lah. Fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakkal, hendaknya kalian bersandar diri segala urusan kalian, keselamatan kalian dan segalanya, ya hendaknya kalian bersandar hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian ya benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. قال الشارح حفظه الله التوكل, توكل itu هو التفويض والاعتماد على الله. تفويض والاعتماد, penyerahan dan penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى, mengembalikan dan menyandarkan al-umur, segala urusan, ilaihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita melakukan suatu pekerjaan, kita sebagai petani, kita bercocok tanam, menanam, ya, maka wajib bagi kita, ya, kita sandarkan kepada Allah azza wa jal hasilnya yang kita harapkan. Harapan kita semoga Allah memberikan keberhasilan, keberkahan, ya, sambil mencari sebab-sebab yang memang disyariatkan untuk kita tempuh, sebab-sebab syar'i, ya, dan cara sebab-sebab syar'i. Tawakal itu sendiri, nah, sebab-sebab kauni yang sesuai dengan penelitian para ahli pada bidangnya, biasanya kalau ini dikasih pupuk, ya, bisa bagus hasilnya, ataupun dikasih apa namanya obat, hasilnya bagus, tidak apa-apa kita pakai, sesuai dengan tajrubah, penelitian ilmiah. Adapun datang ke dukun-dukun, hanya sekedar menanam kain-kain, potongan-potongan kain, ataupun hanya sekedar menanam sebagian, ya, benda-benda yang tidak syar'i, juga tidak kauni, tidak dalil menunjukkan tentang itu, juga tidak ditunjukkan secara percobaan, secara ilmiah, ya, oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi silahkan menanam, ya, hasilnya, ya, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap kita jaga, ya, kita basmi hamanya kalau ada, sesuai kemampuan kita. Tikus kalau itu tikus, boleh dibunuh tikus. Yuqtalna fil hilli wal haram khamsun minal pawasik, ada di antara lima jenis, ya, binatang yang boleh dibunuh, baik di tanah haram ataupun di tanah hil, di luar tanah haram. Di antaranya tikus itu. Nah, baik. Penting jangan dibakar hidup-hidup, karena ada larangan. Nah, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa sesuatu dengan api kecuali Rabbnya, pemilik api itu Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai dibakar hidup-hidup. Tapi mungkin ngasih asap supaya dia keluar dari lubang, khair. Artinya tidak dibakar, ya. Nanti kalau sudah keluar langsung diambilkan kayu atau. Nah, jadi paling muhim, ya, hendaknya kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak belajar. Ketika dia sudah berhasil, dia sudah memuji-muji pupuk yang dia pakai, memang ini seandainya bukan kalau pupuk ini saya pakai. Padahal banyak juga orang-orang yang pakai pupuk di situ juga tidak berhasil sama dia. Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah kita apa bersandarkan diri segala urusan kita. Naam. Keselamatan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal kepada Allah. At-tawfid wal i'timad ala Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri dan bersandarkan diri kepada Allah. Tafidul umur ilaih, menyandarkan dan mengembalikan segala urusan hanya kepadanya. Ya. Hadza huwa at-tawakkul. Inilah dia tawakkal, kata beliau. Wa huwa min a'zami anwa'il ibadah. Wa huwa min a'zami anwa'il ibadah. Dan ini di antara jenis ibadah yang paling agung, paling mulia. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, hendaknya kalian berserah diri. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh mengatakan, hafizahullah, qaddama al-jar wal majrura 'ala al-'amil liyufid al-hasr. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkedepankan jar majrurnya daripada amilnya, daripada fiilnya itu. Liyufid al-hasr, supaya melahirkan makna pembatasan bahwa hanya pada Allah saja, bukan kepada yang lain. Perhatikan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Asalnya kalimat ini fatawakkalu 'alallah. Ya, fatawakkalu 'alallah fi'il dulu, fa'ilnya. Naam. Wa 'alallah. Tapi di sini wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah. Di situ kita terjemahkan dan hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah bukan kepada yang lain? Dari mana dipahami? Dari susunan kalimat ini. Mendahulukan jar majrur yang seharusnya dia di belakang, ya, melahirkan makna pembatasan. Walaupun, naam, hanya kepada Allah. Walaupun untuk kita tempuh yang disyariatkan, untuk kita tempuh, ya, baik ada dalilnya di Al-Quran ataupun Sunnah ataupun secara ilmiah tajrubah, percobaan yang telah dilakukan oleh para peneliti, yang mereka memang ahlinya, tidak mengapa menggunakannya, ya. Nah, Karena itu dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan al-i'timadu 'alal asbabi syirkun. Ya. Bersandar semata kepada sebab syirik. Bersandar kepada apa? Sebab semata itu syirik. Ya. Dan sebaliknya wa tarkul asbab, meninggalkan sebab, hal-hal yang memang bisa kita tempuh untuk keselamatan, untuk suatu keberhasilan, dia tinggalkan. Ada, dia mampu untuk lakukan, kemudian dia tinggalkan. Apa kata beliau? Qadhun syari'ah atau qiddin. Itu bentuk celaan dalam syariat ataupun dalam agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nabinya, tetap memerintahkan kita untuk menempuh cara-cara, sebab-sebab yang dibolehkan. Allah, Nabi mengatakan tawad tadawu ya ibadallah. Hendaknya kalian berobat wahai hamba-hamba Allah. Jika kalian sakit, berobat. Ya. Nah, bersama dengan itu kita yakin bahwa obat itu hanya sebab Allah yang menciptakannya. Kita memuji kepada Sang Penciptanya, bukan kepada obatnya itu sendiri. Nah, wa 'ala Allahi fatawakkalu ay 'alayhi la 'ala ghairi. Ini makna wa 'ala Allah. Asal jika kalimat fatawakkalu 'ala Allah. Ya, fatawakkalu Allah, dan bertawakkallah kalian kepada Allah. Tapi ketika dikedepankan wa 'ala Allahi fatawakkalu, jar majrurnya di depan, sehingga lahir makna apa? 'Alayhi la 'ala ghairi. Ay 'alayhi, hanya kepada Allah, la 'ala ghairi, bukan kepada yang lain. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allah mengatakan in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Faja'ala min syartil imani at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syarat keimanan itu dengan bertawakal, berserah dan bersandarkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. Allah menjadikan sebagai syarat keimanan. Nah, beda dengan sebagian orang, kalau dia sudah sakit-sakit langsung dukun yang dia ingat. Nah, dia kurang berhasil langsung sebagian kuburan, mungkin gara-gara saya tidak lama lagi tidak apa kunjungi itu kuburan. Nah, dia menganggap bahwasanya apa, sebab sakitnya dia ataupun tidak berhasilnya dia karena ya sesuatu yang dia tidak datangi. Dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab syar'i, bukan pula kau ni. Yang minimal paling tidak syirik kecil. Paling tidak, paling sedikit. Naam. Wadalla ala anna man lam yatawakkal ala Allah falaysa bimumin, dan ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak bertawakal kepada Allah falaysa bimumin, maka dia bukan orang yang beriman. Naam. Fatawakkul ibadatun azimah. Maka tawakal itu adalah ibadah yang paling agung. Fal mu'minu daiman yatawakkalu ala Allah. Maka orang yang beriman itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa ya'tamidu 'ala Allah azza wa jal, senantiasa ya beri'timad, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat dia mengharap, tempat dia bersandar, menjadikan tumpuannya, bukan kepada yang lain. Wallahu min asma'ihi al-wakil. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi, di antara nama-namanya adalah al-wakil. Jadi saya mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah adalah al-wakil. Apa maksudnya ai al-mauqulu ilaihi umurun umuru ibadihi Subhanahu wa taala, itu apa yang kepadanya lah segala urusan hamba-hambanya diwakilkan kepadanya. Itu makna al-wakil. Jadi Syekh mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Wakil. Ya, kalau ada seseorang mau diberi nama Abdul Wakil, boleh. Abdul Wakil. Ya. Apa artinya itu Abdul Wakil? Hambanya Allah, Zat yang Maha, kepadanya ya, segala urusan hambanya diserahkan kepadanya. Al-Mawkul ilaihi. Al-Mawkul ilaihi umur ibadi subhanahu wa ta'ala. Fattawakkul la yakunu illa Allah, maka tawakkal itu berserah diri dan menyandarkan diri dan segala urusan tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Jangan sandarkan keselamatan dengan jimat-jimat ataupun sebagian benda-benda yang dikerawatkan tersebut, karena makhluk dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wala yajuzu an yaqula tawakkaltu ala fulan. Beliau mengatakan saya, beliau mengatakan dan tidak diperbolehkan untuk seseorang mengatakan tawakkaltu ala Allah, apa tawakkaltu ala fulan, saya bertawakal kepada si fulan. Tidak boleh kita katakan saya bertawakal kepada si fulan, saya menyandarkan diri dan segala urusanku kepada si dia, si fulan itu. Tidak boleh. Nah, karena tawakkul ibadah, karena tawakal itu ibadah. Wal ibadatu la takunu illa lillah, dan ibadah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Amma idza asnadta ila ahadin minal khalqi tasarrufan fa hadza la yusamma tawakkula innama yusamma tawkilan. Adapun jika engkau menyandarkan kepada seseorang dari kalangan makhluk tasarrufan, kepengurusan, tasarruf kepengurusan suatu urusan, fa hadza la yusamma tawakkulan, ini tidak dinamakan tawakkul tapi tawkil, perwakilan. Kita wakilkan supaya dia yang tanda tangan umpamanya. Saya wakilkan engkau wahai fulan untuk pergi menerima, mengambil yang menjadi hak saya di sana. Itu bukan tawakal namanya, tapi tawkil. Jadi beda tawakal dengan tawkil. Tawkil arti perwakilan, mewakilkan sesuatu. Jadi saya mengatakan tadi tidak boleh kita mengatakan tawakal tu ala fulan, saya tawakal kepada si fulan. Saya serahkan segala urusan saya baik buruknya kepada dia. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk itu. Tetapi kata beliau ya, amma idza asnadta ila ahadin, apabila jika engkau percayakan kepada seseorang dari kalangan makhluk tasarrufan, artinya tasarruf izin untuk mengurus ya, atau bahasa lain mewakilkan anda urusan tersebut untuk dia urus, ini bukan tawakal tapi namanya tawkil ya. Nah, wal wikalah, dan permasalahan wikalah perwakilan ma'rufah, itu ma'ruf annaka tuwakkila ahadan yaqdi laka hajatak, ini engkau wakilkan seseorang yaqdi laka hajatan untuk dia laksanakan, tunaikan ya hajatmu, mewakilimu ya, perwakilan banyak, perwakilan ya, hanya apa bis-bis ada perwakilannya, karena itu yang punya mobil di sana tidak bisa dia urusi semua. Ya dah. Sehingga perwakilannya bus Garuda pokoknya ya. Pak Haji di sana di. Nah. Di Tepunggawa sana rumahnya. Nah, yang di situ ya, orang-orangnya diwakilkan. Itu bukan tawakal namanya. Tapi masuk kepada pembahasan tawkil wikalah. Nah. Wakilkan ya kepada seseorang untuk menikahkan, boleh, ma'ruf. Nah, Jadi wal wikalatu ma'rufatun annaka tuwakkil ahadan yaqdi laka hajatan. Wa qad wakkala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yanubuna anhu fi ba'dil amal. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mewakilkan ya pada sebagian orang untuk mewakili beliau, mengganti beliau pada sebagian pekerjaan. Fat tawkilu ghairu tawakkul. Tawkil, perwakilan ghairu tawakkul, lain dari tawakkal. Fat tawakkul ibadah. Tawakkal itu ibadah. Wala takunu illa lillah. Dan ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yajuzu an taqula tawakkaltu ala fulan. Tidak boleh antum katakan saya tawakkal kepada si fulan. Wa innama taqul wakkaltu fulana. Boleh wakkaltu. Wakkaltu saya wakilkan si fulan itu. Jadi jangan katakan tawakkaltu ala fulan. Itu hanya Allah yang Maha Mampu. Ya. Tapi wakkaltu fulanan, saya wakilkan si fulan mewakili saya. Itu boleh. Wa ma hadza anta tuwakkiluhu wa la tatawakkalu alaihi. Engkau hanya wakilkan, engkau tidak bertawakal kepadanya. Wah, pokoknya asal ini yang sudah pokoknya berhasil. Oh itu jangan. Itu tetap anda utus seseorang, hasilnya bagaimana, baik buruknya hanya kepada Allah, ya, Subhanahu wa Taala yang mampu itu. Nah, ya, hanya tetap antum diperintahkan untuk mencari wakil yang bagus, yang baik, yang jujur. Jangan sampai pagar makan tanaman. Nah, baik. Jadi wa ma hadza anta tuwakkilu. Bersama dengan ini kata beliau, engkau wakilkan seseorang. Wala tatawakkalu alaihi, tapi engkau tidak sandarkan lahir batin urusan berhasil tidaknya kepada orang itu. Hanya kepada Allah itu namanya tawakkal. Wa innama tatawakkalu ala Allah Subhanahu wa taala. Engkau bertawakal kepada Allah setelah mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang memang punya keilmuan tentang suatu urusan yang kita mau wakilkan. Nah, sudah. Ya, utus. Berhasil tidaknya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu melakukan itu. Kita hanya menempuh apa? Sebab-sebab yang syar'i. Jangan juga utus seseorang sudah tahu dia tidak bisa kemudian tawakal ala Allah. Ya, ya, anta tetap dituntut untuk apa? Mencari orang-orang yang memang memiliki keahlian. Naam. Jadi wa innama tatawakkalu ala Allah Subhanahu wa taala. Falahidhu al-farqa bainal amrayni. Maka perhatikanlah oleh kalian perbedaan di antara dua perkara ini, at-tawakkul wa at-tawkil. Perhatikan bedanya tawkil, tawakkal dengan tawkil. Ya. Apa bedanya? At-tawakkul ini ibadah. Ya. Hanya kepada Allah. At-tawakkul bahasa kita tawakkal. Ya. Tawkil, apa namanya tawkil? Mewakilkan suatu urusan. Mewakili kita, kan dia kita tidak bisa hadir datang, kita wakilkan dia dalam urusan itu. Nah, sekarang berhasil tidaknya, nah, itu namanya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa min sifatil mu'minin, dan di antara sifatnya orang-orang yang beriman itu, ma dzakarahu Allah taala biqauli. Apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar takut. Ya. Karena itu kalau ada melakukan kesalahan, maksudnya kan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kalau dia orang yang beriman, ada keimanan, dia akan segera sadar. Ittaqullah. Naam. Hendaknya kalian takut kepada Allah. Lihat seseorang, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebagian orang sebelum umat ini, ya, yang masuk ke dalam gua, ya, kemudian tiba-tiba apa? Maaf, sebongkah batu menutupi mulut gua itu. Mereka tidak bisa keluar lagi, ya. Sehingga mereka pun masing-masing berdoa, bertawassul dengan amalan kebaikan yang pernah dia sebutkan. Di antaranya seorang laki-laki yang sangat cinta kepada seorang wanita. Maaf. Di mana wanita itu datang menyerahkan dirinya dengan harapan bisa mendapatkan apa? Uang dinar. Ya. Dia pun lakukan. Tapi apa? Falamma qa'ada baina rijlaiha. Ketika laki-laki itu sudah duduk di antara dua kakinya. Bayangkan ini. Ini sudah di depan gawang. Tidak ada mampu naik kalau sudah di depan itu. Maaf. Tidak ada yang bisa tolak sudah itu. Kecuali ketakwaan kepada Allah. Kalau yang bukan apa-apanya. Bukan istrinya maksudnya. Ketika apa? Tiba-tiba saja itu mengatakan apa? Ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqtiha. Wahai laki-laki, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau membuka cincin ini, maksudnya keperawanan, kecuali dengan haknya, dengan menikah. Laki-laki itu langsung apa? Ya, bergetar hatinya. Dia tinggalkan. Sehingga dia pun berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui aku tinggalkan ini karena betul-betul karena takut kepadamu, maka apa? Bukalah ataupun bukakanlah ya pintu keluar dari tempat ini. Tiba-tiba batu itu bergeser, luar biasa. Itu apa? Naam, rasa takut. Naam. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ciri yang beriman, sifat orang yang beriman yang pertama dalam ayat ini adalah apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang takut dan gentar hatinya ketika diingatkan tentang Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, keimanan mereka semakin bertambah. Dan yang terakhir ada kaitannya dengan pembahasan ini, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakkal. Ini apa? Kaitannya dengan pembahasan dari kitab ini. Tawakkal itu adalah ibadah. Menyandarkan segala urusan lahir batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadhihi min sifatil mu'minin. Inilah di antara sifat-sifatnya orang yang beriman. Fatawakkul ibadatun 'azimah, maka tawakal itu adalah suatu ibadah yang sangat agung. La takunu illa lillahi azza wajal. Tidak boleh kita bertawakal menyandarkan ya urusan ini, diri kita ini, kecuali hanya kepada Allah semata. Liannahu al-qadiru ala kulli syai', karena dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Adapun jimat-jimat, kuburan, pohon-pohon, tempatnya sebagian orang berserah diri, bersandar, sungguh mereka telah bersandar kepada makhluk yang lemah. Naam, yang boleh jadi dirinya sendiri ini lebih kuat daripada tempatnya dia bersandar. Wallahul musta'an. Wa huwa al-maliku li kulli syai', dialah Allah al-malik yang menguasai segala sesuatu. Wahai Allah yang mampu menghakikatkan matlubaka. Dialah Allah yang mampu untuk merealisasikan apa yang engkau apa? Inginkan, apa yang engkau tuntut. Hanya Allah yang mampu mewujudkan, menjadikan kenyataan apa yang engkau inginkan. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal makhluk, adapun makhluk itu, fa innahu qad la yaqdiru ay yuhaqqiqalaka matlubak, sesungguhnya dia makhluk itu ya boleh jadi dia tidak mampu mewujudkan apa yang engkau inginkan. Fa innaka tawakkala, fa innaka tuwakkiluhu fi qada'i syai' min al-umur. Tayib. Lakin tatawakkal ala Allah fi husuli dzalika syai. Masalah yang bagus. Beliau mengatakan fa innaka, karena sesungguhnya ya tuwakkiluhu, engkau wakilkan dia, engkau wakilkan seseorang fi qada'i syai'in min al-umur, untuk melaksanakan, mengurus sesuatu dari urusanmu. Lakin tatawakkal Allah, tapi hanya kepada Allah engkau bersandar, fi husuli dzalika syai', untuk mewujudkan apa yang engkau wakilkan pada orang itu. Paham maksudnya ini? Artinya jika engkau mewakilkan, menyuruh seseorang untuk mengurus satu urusan, itu boleh. Tapi hanya kepada Allah engkau mengharap apa? Hasil dari apa yang dia upayakan, yang mewakilimu untuk mengurus urusan itu. Jangan mengatakan pokoknya sih kita sudah urus yang paling hebat. Ya, jangan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Hebatnya orang itu, ya, dia tidak akan mampu untuk mengurus urusan yang engkau wakilkan padanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal engkau kepada Allah. Silakan mengutus seseorang, menyuruh seseorang untuk mewakili Anda dalam suatu pekerjaan, tapi hasilnya mewujudkan, wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala engkau sandarkan. Tsumma aidan lin'alama anna at-tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab. Ini yang kita sering-sering sebut tadi, bahkan dari sejak dulu. Kemudian hendaknya diketahui, lina'alama atau nam anna tawakkula atau lina'alam, ini zahir lamul amr, ya. Thumma aidan lina'alam, kemudian hendaknya kita mengetahui, anna tawakkul, bahwasanya bertawakkal itu bersandar dan menyerahkan segala urusan ini hanya kepada Allah, la yunafil akhdha bil asbab, tidak menafikan, tidak ada pengingkaran untuk kita mengambil apa sebab, ya, baik itu sebab syar'i ataupun sebab qauni. Sebab syar'i maksudnya yang ada dalilnya, mau sembuh Nabi mengatakan asyfa'u fi thalath, fi thalafah asyfa'u fi thalafah, kesembuhan pada tiga hal, syurbatul asal, minum asal, minum madu. Madu ya, bukan gula. Naam. Syurbatu al-asal, minum madu. Naam. Wal hijama, berbekam, wal kai, dengan menggunakan besi panas. Walaupun pada sebagian hadis Nabi SAW tidak senang menggunakan pengobatan dengan cara kai. Naam. Ini sebab apa? Syar'i, kenapa ada dalilnya? Naam. Dari apa? Hadis, bahkan dari Al-Quran, bahwa pada lebah itu atau madu itu ada kesembuhan padanya, fihi syifa, padanya ada penyembuh, obat. Naam. Betapa banyak yang keluar dari lebah itu, ya, terus diteliti. Madu, kita tahunya hanya madunya, ternyata belakang ada namanya propolis, dari lebah juga itu. Ada lagi apa lagi yang kuning-kuning itu? Apa yang namanya, lupa itu. Kuning-kuning orang bilang dia tainya. Royal jelly juga dari lebah itu. Naam. Apa namanya itu? Hah? Bifolen. Ya. Dibilang tainya lebah. Padahal itu apa? Serbuk bunga itu. Padahalnya kandungan Masya Allah. Ya. Naam. Luar biasa itu madu. Ya, cuma walaupun mahal, ya mahal. Namanya kesehatan itu mahal. Daripada minum obat-obat kimia, sembuh satu tapi, ya, muncul yang lain. Jadi paling muhim itu apa? Sebab syar'i namanya. Jadi mengambil, bertawakal kepada Allah, tidak menafikan kita mengambil apa? Langkah-langkah sebab-sebab yang syar'i. Karena adanya dari ini. Ataupun sebab kauni penelitian, percobaan, ya, bahwasanya sebagian obat, minum bedraksin bisa menghilangkan demam, ya kan, percobaan menurunkan demam, ya, percobaan, tajrubah ilmiah oleh orang-orang yang apa, punya keahlian. Ada pun menggantung batu-batu di leher, tidak dari Al-Quran, tidak juga dari Sunda, juga tidak dokter, ban atau batu-batu ataupun sebagian kain-kain, Naam. Tidak ada pengaruhnya. Atau hanya sekedar benang-benang. Benang-benang. Jika di pusarnya sebagian anak-anak. Naam. Benang-benang. Ini tidak ada apanya. Tidak ada. Tidak dalil dari Quran, Sunnah juga tidak ada tajrubah secara ilmi. Ilmi oleh para ahlinya. Nah, hanya itu dari dukun-dukun. Yang sudah ma'ruf namanya dukun. Ya. Wali-wali syaitan. Mereka adalah para pendusta. Jadi kata beliau, ketahuilah bahwasanya bertawakal kepada Allah tidak menafikan kita untuk mengambil sebab-sebab. Fayajma'ul muslimu baina at-tawakkul 'ala Allah wal akhdh bil asbab. Maka seorang muslim mengumpulkan, menggabungkan tawakal dia kepada Allah, bersandar dia kepada Allah, kemudian mengambil asbab-sebab. Tawakal memberangkat. Tawakal 'ala Allah. Cari sebab, periksa remnya dulu, jangan sampai remnya bolong. Tidak ada, kampasnya tidak ada. Periksa bensinnya dulu, apalagi kalau tidak ada, mati apanya jarum bensinnya. Seperti itu mobil yang di luar. Ya. Periksa dulu. Ya. Jangan tawakal ala Allah. Sudah tahu tidak ada bensinnya ya. Nah. Jadi kata beliau, seorang muslim itu menggabungkan antara tawakal, dia berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, kemudian dia mengambil sebab-sebab. La tanafi bainahuma, ini tidak menafikan, tidak ya berlawanan di antara keduanya. Fa anta ta'malu bil asbab, engkau beramal dengan suatu amaran yang sebab-sebab allati umirta bi amaliha, engkau diperintahkan untuk mengambilnya. Walakin la ta'tamil ala asbab, tapi ingat jangan kau bersandar kepada sebab semata itu. Wa inna ma ta'tamidu 'ala Allah, engkau bersandar kepada Allah semata. Anta tazra'u az-zar'a fil ard, masyaallah. Engkau menanam satu tanaman di bumi, di tanah. Saya sudah singgung-singgung di depan tadi. Hada sebab, ini sebab. Itu bisa dapat hasil padinya ditanam. Tidak mungkin tumbuh kalau di hanya di rumah saja disimpan. Naam. Jadi anta tazra'u az-zar'a fil ardi, engkau menanam satu tanaman, biji-bijian di tanah. Hada sebab, ini sebab. Itu bisa menghasilkan. Walakin la ta'tamidu ala zar'ika wa fi'lika, tapi ingat jangan engkau bersandar kepada tanamanmu dan perbuatanmu itu. Pokoknya asal tanam, pokoknya berhasil. Belum tentu. Ya, hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Ya. Bal i'tamid 'ala Allah, hendaknya engkau bersandar kepada Allah. Fi numu'i hadza zar, berkembangnya tanaman tersebut, wa tasmirihi, dan buah berbuahnya, wa himayatihi. Ya. Penjagaannya, wa islahi, perbaikan. Jadi tetap kita diperintahkan oleh beliau, kita tanam dari kewajiban untuk menjaganya. Jangan hanya tanam, tanam tinggal tawakal Allah. Ya, jangan heran kalau beberapa hari kemudian, beberapa bulan, beberapa pekan sudah habis dimakan tikus. Kenapa? Ya, tidak dibersihkan, dijadikan tempat tikus bersarang. Nah. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah mengatakan afara'aytum ma tahrusun, tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Antum tazra'una wa nahnu az-zari'un, apakah kalian yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Az-zari'u al-haqiqi huwa Allah, maka yang menumbuhkan pada hakikatnya hanyalah Allah. Amma anta faqad fa'alta sababan, adapun engkau menanam, masukkan biji itu ke tanah tadi, engkau hanya melakukan satu sebab fakat saja. Kada yantiju hadza az-zar'u wa yambut wa kadola yanti, kadang kalanya berhasil tanaman itu sehingga dia pun tumbuh berbuah, dan kadang kalanya tidak. Wa idza nabata, dan apabila tumbuh, kada yaslu wa kadola yaslu, kadang kalanya sudah tumbuh tapi belum tentu ada buahnya. Naam. Kali yusabu bi afa, kadang kalanya terkena apa? Afa, penyakit. Fayadhhab, kemudian pergi hilang. Naam. Lihat tanaman, masya Allah, pujilah kepada Allah yang memang luar biasa ini pupuk. Ya. Lupa sudah kepada Allah azza wajal. Padahal dia baru lihat senang tumbuh. Ya, sekarang sebagian orang sudah lupa. Ya. sambil berzikir masya Allah, subhanallah. Ya, semoga Allah menjaganya. Ya, maaf. Dia baru lihat subur-subur. Ya, bahaya. Langsung difoto lagi. Bisa kena ain nanti. Assalamualaikum. Naam. Naam. Jadi kalau muhim, ya, apa yang boleh nasihatkan kepada kita bahwasanya bertawakal kepada Allah tidak menafikan kita apa? Mengambil apa? Sebab-sebab yang syar'i yang dibolehkan untuk kita lakukan. Adapun mengambil sebab-sebab yang tidak syar'i, lari ke dukun. Ya. Naam. Kurang berhasil tanamannya, larinya ke sebagian bah dukun. Ya, nah. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan fikirnya besok. Ya, perwakil itu bahasa Arab, tawkil. Diambil dari bahasa Arab Abdul, orang Indonesia itu. Ya, banyak-banyak. Wisata bahari. Bahari itu ya bahar, laut. Hamil. Hamil hubla. Hamil.